Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Semuanya. Duh Gusti mugi paringo ing margi kadesa katos margi ning manungsa kang mangke kanikmatan semua. Sanes margi ne manungsa kang patuko lan nati. Sekali lagi semuanya, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Gusti Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya ala salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Semua. tuntaskan sekalian, eling-eling sira menungsa. ugi paringa ing margi kaleresan. Kados margi neng manungsa kang manggih kanikmatan. Sanes margi neng manungsa kang paduka lan ati. Eling eling sira manungsa uripmu ana ing alam donya. Eling eling sira manungsa uripmu ana ing alam donya. Yang suci, yang wajar dan logis, Allah akan mengabulkannya mulai nanti malam, besok pagi dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masih punya waktu sampai jam 00. Silakan kelompok yang terakhir yaitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan nama saya Iqbal dari Wonosobo. Ingin menjelaskan tentang La ilaha illallah. Kelompok saya memilih la ilaha illallah karena saya suka dengan la ilaha illallah dan teman saya juga suka la ilaha illallah karena pas meninggal dunia itu nek ning bandoso ki ngomong la ilaha illallah dan ngapunten ya mbah. Janjane kula angsal mboten mbah, meluk sampean mbah. Karena antara hubungan murid dengan guru, saya merasakan kedamaian antara siswa. Matur nuwun mbah. Kata la ilaha illallah di sini nomor dua apa mas pertanyaan apa mas tadi mas? Anda ke atas saja enggak apa-apa. Ya pertanyaannya apakah kalimat la ilaha illallah kondisi di negara Indonesia ini relevan dipakai atau positif? Itu aja. Lah itu positif sekali. Dulu pas Jenderal Sudirman pas perang itu juga memakai kata la ilaha illallah. Dan nomor tiga Pak Mas. Ya, yang kenapa la ilaha illallah itu sering dipakai waktu yang tidak relevan gitu. Relevan artinya tidak positif. Oh ya, ketika tidak positif itu ketika menggunakan kata la ilaha illallah untuk berdemo. Karena apa? Karena agama bukan negara, tapi alangkah baiknya negara dengan agama. Pun niki mawon, niki rencang kula badhe matur melih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Ali saking Kulon Progo. Kenapa ini hasil dari pemikiran saya sendiri itu. Kenapa saya senang sekali dan memilih kalimat thayyibah yang la ilaha illallah, karena menurut saya sendiri la ilaha illallah itu berarti bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada yang selain Allah. Nang donya iki enggak ono sing gak nganu Allah. Jadi nafas kita milik Allah, hidup kita milik Allah. Nek kita sholat dan membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah, kabeh nggone Gusti Allah. Gak ono sing gak nggone Gusti Allah. Bahkan ilmu-ilmu yang kita miliki sekarang itu punya Allah. Dadi awake dhewe iki gak duwe apa-apa. Awake dhewe iku nek aku masih mengakui diriku adalah aku, berarti itu bukan aku. Terus ini juga pemikiran saya sendiri. Jadi nek apakah kalimat la ilaha illallah itu relevan dengan keadaan Indonesia saat ini? Nek saya kurang setuju. Soalnya saya lebih suka untuk Indonesia saat ini saya istighfar. Bisa kita lihat dari berbagai media sosial, dari media massa, media cetak, terlalu banyak berita-berita yang berseliweran dan itu nggak tahu jelundrungnya dari mana. Bahkan banyak sekali video-video dari Mbah Nun yang dipotong-potong dan diambil untuk kepentingan tertentu. Jadi menurut saya kita itu sedang, ya harusnya itu kita itu enggak menyombongkan kekuatan kita sendiri-sendiri. Kita itu harusnya Indonesia itu melihat aku ki harus andap asor. Wong Jawa ki duwe andap asor. Kita itu harus beristighfar. Aku ki akeh salah. Ora aku ki ora ngunggul-ngunggulke benere dhewe, tapi kita harus dibalik pemikiran kita harus banyak aku ki oke salah ro Gusti Allah, aku ki wong elek, ora malah ngakon-ngakoni aku ki wong bener, aku ki wong pinter ning aku ki wong elek, aku ki wong fakir. Menurut saya lebih relevan itu untuk kondisi Indonesia saat ini. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih ada? Iya, saya tambahin. Silakan, Pak. Silakan, Mas. Berdiri, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dedi Effendi, berasal dari Nusa Tenggara Barat. Saya anak buahnya Pak Fahri Hamzah. Ya, di sini kalimat la ilaha illallah sering dipakai waktu talqin. Kalau waktu kita mati dibacakan waktu talqin, ini bermanfaat bagi yang kita sudah hidup-hidup. Nanti pas mati para tuan guru, tokoh ulama itu membacakan kita kalimat la ilaha illallah. Tapi sayang sekali sekarang itu salah pemakaian. Bung Fahri itu pakai demo dia. Kata la ilaha illallah itu salah pemakaian. Artinya tidak logis kata Bung Rocky Gerung itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Gini, saya sebelum minta respon dari bapak-bapak, saya sangat bergembira, bersyukur, dan saya sangat optimis pada masa depan Indonesia karena sudah mendengar tiga kelompok ini dengan sangat bagus, sangat optimistik, sangat penuh penggalian sumber-sumber energi untuk hidup kita yang akan datang. Saya tadi bisik-bisik kepada beliau, sekarang kan kita cara berpikirnya linear. Iki nek Indonesia rusak koyo ngene iki, akhlake, politike sak piturute, terus anak-anakku sok-sok piye kan gitu. Karena kita berpikir bahwa regenerasi itu linear dan seperti sungai yang mengalir, di mana siapa saja yang ada di tempat berikutnya dari sungai itu akan terkena sampah yang sama. Tetapi Allah sudah menyatakan bahwa seluruh kemurtadan kita, kemurtadan politik, kemurtadan akhlak, kemurtadan budaya, kemurtadan konstitusi dan seterusnya yang kita lakukan ini oleh Allah dijawab dengan mendatangkan kaum yang baru yang Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah. Terus kemudian mereka punya dikasih sifat oleh Allah yaitu adillatin alal mu'minin wa'izzah alal kafirin. Wa'izzatin alal kafirin. Kemudian sifat kedua adalah mereka tidak takut wujaduna fillahi wala yakhafuna laumata laim. Artinya apa? Mereka berjuang di jalan Allah dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Oke. Saya memakai kalimatnya Sabrang bahwa anak-anak sekarang ini bukan kontinuasi dari pendidikan bapak-bapaknya. Minimum teman-teman milenial yang saya temui seperti Anda ini. Mereka adalah dalam tanda petik dilahirkan dari rahim kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu Allah mencintai mereka nomor satu. Fakta yang kedua, Anda mencintai Allah. Maka yang terjadi justru anak-anak milenial ini, mereka itu sudah melihat dan mengalami sendiri puncak kehancuran manusia, puncak kehancuran generasi, puncak kehancuran politik, puncak kehancuran akhlak, puncak kehancuran budaya, puncak kehancuran akal sehat dan seterusnya. Maka mereka trauma terhadap itu dan mereka pasti akan memilih yang sebaliknya. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang tidak mau mengulangi kehancuran itu. Maka mereka akan membawa Indonesia kembali menjadi sumber energi yang mencahayai seluruh dunia. Lu bayang no, saiki bocah umur pira kowe? 18 tahun sudah mampu tidak ting, dia menangis benar mengucapkan la ilaha illallah. Kudune kowe iki wis maling sik pirang taun lagi ngono kuwi. Aku iki lagi isih enom kaya ngene wis kaya ngono, berarti mereka bukan orang yang minal dzulumati ilan nur. Dzulumatnya kita orang-orang tua, dia langsung mendapatkan nur Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi saya sangat optimis. Saya tadi beliau bilang sama beliau, saya tidak bisa nyumbang apa-apa kepada Indonesia, saya tidak bisa menjadi caleg, saya tidak bisa menjadi capres, saya tidak bisa mencalonkan diri menjadi apa-apa, tapi saya melu nyicil sidik-sidik berdasarkan permintaan masyarakat untuk menumbuhkan generasi muda yang lebih matang, yang lebih sehat akalnya, yang lebih tauhid hatinya, dan lebih seimbang mentalnya, dan lebih tangguh kehidupannya dengan memahami fadilah masing-masing. Jadi teman-teman sekalian, saya bersyukur, dan saya sebenarnya tidak mengatakan bahwa Anda ini lebih istimewa dari yang lain, karena begitu kasih pertanyaan mereka semua ikut berpikir. Jadi Anda semua dan saya sudah menemukan di Purwokerto, di mana yang hujan deras itu? Di Cilacap yang kayak gitu, di Jombang yang di pelosok bukan di pesantren, di Mojokerto, di Kudus, di Jepara, di Temanggung. Anak-anak muda seumur-umur dia, 18, 16, 17 ya, apalagi yang 25, 26 dan seterusnya, itu mereka betul-betul orang-orang yang ditakdirkan Allah untuk menjadi generasi baru yang memperbaiki Indonesia. Dan saya sangat yakin itu, sehingga saya anak saya SD, anak saya SMP, SMA dan kuliah. Dan saya pasti cemas melihat Indonesia, tapi saya tidak cemas ketika saya bertemu dengan Anda semua. Anda semua ini nanti akan menyebar seluruh Indonesia. Ada jamaah ma'iyah langsung, ada jamaah ma'iyah YouTube, ada jamaah ma'iyah buku, ada jamaah macam-macam. Dan Anda semua insya Allah menjadi warga negara dan pemimpin Indonesia yang lebih seimbang, yang lebih matang, yang lebih utuh. Dan pasti Anda akan menjadi faktor energi positif bagi masa depan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Oke. Maka sekarang Pak Muzamil ada sesuatu yang ditambahkan? Ya, gini masalah kan dia nangis karena ingat kematian, gitu ya. Ya, ingat kematian itu harus, itu perintah Rasulullah. Tapi itu jadikan energi, bukan terus kita takut mati. Energi karena hidup ini kesempatan satu-satunya, gitu loh. Bukan terus karena takut mati, wah, ya kita gak usah bekerja lah, wong ujung-ujungnya akan mati juga, gitu ya. Kita gak usah rajin-rajinlah, orang ujung-ujungnya juga akan mati, jangan begitu, ya. Itu namanya negatif. Tapi karena kita yakin pada suatu saat kita akan mati, maka sebelum mati kita harus, kalau gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, sampean semua jangan mati sebelum Indonesia jadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Nah itu loh. Harus seperti itu. Saya, maaf jadi, tadi saya bukan. Enggak terus. Iya iya paham saya. Nah itu ya. Iya iya iya iya. Terus dan begini teman-temanku. Jadi gini loh, mati itu enggak usah berani-berani ya, enggak usah takut-takut kepada mati itu. Karena mati itu penyebabnya satu. Penyebabnya mati itu bukan karena kanker, bukan karena liver, bukan karena stroke, bukan karena ditabrak sepur, bukan. Penyebabnya mati itu satu. Nyawanya dicabut. Selama nyawanya belum dicabut, enggak akan mati sampean. Bok loro 10 tahun kalau enggak dicabut enggak mati. Enggak loro lo. Wetenge loro, eh loro. Anak nomor loro. Kena mangan radiator. Bukan itu. Nah, apa loro seberapapun kalau belum dicabut tidak akan mati. Tapi meskipun enggak loro, sampean kalau dicabutnya mati. Nah, ini semua sudah ada daftarnya. Jadi malaikat pencabut nyawa itu enggak mungkin salah. Gitu loh. Karena sudah ada daftarnya, daftar kemarin malam nisfu Sya'ban itu loh, maka ada malam nisfu Sya'ban. Itu oleh Allah diserahkan kepada malaikat Israel. Israel ini loh yang akan mati tahun ini daftarnya. Hari ini jam sekian itu sudah ada semua. Dan malaikat Israel itu pembantunya banyak. Gitu, banyak sebanyak umat manusia ini. Gitu ya. Dia tiap pagi kita itu baca daftar itu. Oh, daftarnya si A ini. Dicari alamatnya masing-masing. Enggak mungkin keliru. Jadi sampai enggak usah takut-takut ya, enggak usah berani-berani. Enggak mungkin keliru. Gitu ya. Pernah ada satu cerita, Nabi Sulaiman itu kedatangan malaikat siapa? Pencabut nyawa. Dia sedang banyak tamunya. Banyak tamunya. Terus malaikat Israel ini, dari sekian tamu, ada yang dilihat terus dipendeliki terus oleh malaikat Israel itu. Setelah itu, malaikat Israel ini pulang. Nah, setelah pulang, tamu yang lain tanya, Nabi Sulaiman, siapa tamu tadi itu? Itu malaikat pencabut nyawa. Kenapa ya saya kok di apa? Di pelototi terus, apa saya karena mau mati? Ya bisa jadi iya. Nah, kalau begitu Nabi Sulaiman, saya minta tolong sama jenengan. Sampai kan oleh Allah dikasih mukjizat bisa menaklukkan angin. Iya. Kalau begitu tolong saya terbangkan ke tempat yang jauh sana, di India sana. Sehingga saya lolos dari malaikat Israel. Oh ya oke. Okay. Hanya oleh Nabi Sulaiman di anulah. Oke, okay, angin tolong bawa ini. Gitu karena angin kan patuh kepada Nabi Sulaiman. Dibawalah orang ini ke mana? Ke India. Nah, malaikat Israel datang ke Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, dikemanakan orang tadi? Dia siap terbangkan. Nah, iya itu. Kenapa malaikat Israel tadi kok kamu pelototnya terus dia? Iya, karena saya heran. Karena dia dalam daftar yang disetorkan ke saya oleh Allah, dia matinya di India, kok ada di sini? Kata malaikat. Loh ya. Jadi malaikat Israelnya heran, gitu loh. Loh kok ada di sini padahal ini daftarnya di India. Langsung terbang ke India, begitu turun tek langsung ketemu lagi loh. Ke orang yang kemarin dicabutlah di situ. Nah, enggak mungkin keliru, gitu ya. Jadi begitu tentang kematian. Terima kasih. Kemarin di Kenduri Cinta Ustadz Nur Safa bercerita bahwa sesabar-sabar suami kalau istrinya itu rewel, cerewet, itu lama-lama tidak tahan juga. Pada suatu malam karena istrinya rewel banget gitu, akhirnya dia, kamu tak masukin sumur kamu kalau lama-lama enggak rewel, enggak berhenti-berhenti juga. Masih direweli lagi, tenanan diangkat, dilepok ke sumur, beleng. Terus dia makan, minum, loh kok enggak muncul-muncul istri saya. Akhirnya dia panik, jangan-jangan mati dia di dalam sumur. Terus begitu dia timba, dia pancing-pancing istrinya dalam sumur, yang keluar adalah makhluk yang sangat sangar dengan gigi yang taring yang tajam dan rambutnya sangat gondrong, muncul ternyata seorang jin. Loh, siapa kamu jin? Kenapa kamu kesini? Saya enggak tahan istrimu cerewet terus di balik. Jadi guys, ono emang Betawi nek cerita ono gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, sebenarnya memahami rohani itu sederhana. Anda sudah IT atau sudah online. Jadi Israel itu kalau Anda pikir beliau alaihissalam, Israel alaihissalam itu kalau dia jasad, dia materi, maka dia butuh waktu untuk butuh waktu panjang untuk mengambil nyawa misalnya 1 juta orang satu hari atau 1000 orang satu hari, dia pindah-pindah. Loh, dia kan broadcast aja cukup. Gitu Mas, enter sekali, wut, kena semua toh. Loh, itu baru Israel. Jadi Anda itu SMS, email saja. Kalau Anda pasang email Anda di tempat yang berbeda-beda, di PC Anda dipasang, email Anda di handphone Anda dipasang, kan langsung kena semua. Jadi itu enggak usah rohani, wong email aja udah gitu kok. Makanya medsos sangat bahaya. Medsos sangat bahaya karena kalau Anda tidak berpikir kemaslahatan, maka dia menjadi mudarat yang lebih besar dari sebelumnya. Oleh karena itu pelajari surat Al-Hujurat sebanyak-banyaknya, juz 26 itu ya. Itu yang pertama respon saya untuk soal kematian tadi. Yang kedua, tadi anak saya dari mana Mas yang sana? Dari Kulon Progo, dia sudah sampai kepada la ilaha illallah dan dia menemukan tidak hanya la ilaha illallah, la syai'a illallah. Tidak ada apapun wala nafaro, wala la maujuda illallah. Jadi sesungguhnya semua itu tidak ada, yang ada kecuali Allah. Cuman kita dibatasi untuk menyebut la ilaha. Tidak ada zat yang maha disembah kecuali Allah. Tapi kalau Anda meneruskan itu untuk penghayatan pribadi Anda sangat bagus. Sebenarnya tidak ada, kecuali Allah itu tidak ada. Kita itu ya hanya diada-adakan oleh Allah. Nah, mati itu ternyata bukan mati. Mati itu kan sebutan teknis. Di Al-Quran Pak Muzamil, berapa kali Allah menyebut, bukankah sebelum ini kamu mati, kemudian aku hidupkan, kemudian aku matikan, kemudian aku hidupkan lagi. Itu berarti 3 kali kematian, 3 kali kehidupan. Itu terbatas 3 atau bisa 5-6 kali? Coba Mbak Nia, Mbak Yuli atau Mas Sopo, Mas Islami dibaca. Aku wis kondo. Piye kalimatnya? Aku wis kondo. Ini satu kalimat dari bahasa Jawa. Wis dadi legane ati. Ya. Urip raming saiki. Hidup tidak hanya sekarang. Jadi mati itu jangan dianggap mati itu akhir dari segala-galanya. Maka kematian bukan tragedi. Kematian itu baik kalau Anda sudah mempersiapkan transformasi itu gitu. Terus? Mula aku lak wis kondo. Ya. Kabeh dora percaya. Ning donya kok golek donya. Terus? Sakwise mati njur urip. Sakwise urip njur mati. Urip maneh ning suwarga. Sakwise mati njur urip, sakwise urip njur mati, sakwise mati njur urip, sakwise urip njur mati, kira-kira boleh berapa kali? 1000 kali boleh enggak? Sama dengan Isra Mi'raj itu sekali apa bisa aja 10 kali? Nek kowe tamasya pariwisata nang Sidratul Muntaha, ampuhe kaya ngono, indahe kaya ngono, kira-kira pengin bali meneh ora? Kalau Rasulullah melihat nikmatnya Sidratul Muntaha, ketemu dengan semua malaikat dan beberapa nabi di 7 langit, kira-kira pengen kesana lagi enggak? Kira-kira Rasulullah melakukannya enggak Pak Muzamil? Melakukan, cuma enggak diceritakan kepada ya, kita. Jadi jangan dipikir cuma sekali, mesti pengen rono meneh, wong waktunya sedelet banget toh. Iya, enggak sampai semalam. Enggak sampai semalam, enggak sampai 2 jam, 3 jam, enggak sampai wet tekan. Jadi kita itu menerima informasi jangan literer, jangan teknis, tapi harus logis dan kontekstual. Jadi informasi mengenai Isra Mi'raj itu sekali itu yang diceritakan kepada Anda, karena informasinya cukup sekali itu. Tapi bisa jadi Rasulullah setiap malam Jumat Isra Mi'raj ya enggak apa-apa toh, karep-karepe beliau toh. Loh, muga-muga sok kowe mati dalam tanda petik ya, terus diuripke meneh kowe dadi nabi. Amin ya rabbal alamin ngono. Mbangane iki dadekke cacing. Mbangane dadek iki mau apa? Pitik, mau dadi lele iki lho. Tadi lele njur misuh, njur asu, tadi lele aku asu, tadi lele. Ya tak? Ya gitu ya, jadi sorry soal mati itu, mata itu dari mata itu, mata mautun, kan dari kata kapan. Jadi itu sebenarnya momentum, maut itu momentum, bukan kematian. Ya, momentum, jadi momentum transformasi terus menerus. Jadi mari kita optimis karena Anda semua, kita semua hidup abadi. Kholidina fiha abada. Maka kita harus siap dengan semua persyaratan transformasinya. Oke, tepuk tangan untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya persilakan, masih ada waktu sedikit, Bapak-bapak barangkali mau merespon sampai di sini. Kalau ke dalam itu artinya apa, Pak? Bahasa Arabnya, ke dalam. Tafakkur. Tafakkur. Tafakkur. Kalau tadakkur? Kalau tadakkur ke dalam, kalau zikir keluar. Ya. Tafakkur itu Anda melakukan olah pikir ke dalam. Kalau tafkir itu olah pikir keluar. Keluar. Kalau zikir itu keluar, kalau tadakkur itu ke dalam. Jelas ya, Mas ya? Makanya ada sholat tahajud, ada sholat, kalau jihad ada tajahud ya, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kehilangan keseimbangan antara keluar dan masuk ya. Kan urip ini melbu metu supaya ada keseimbangan gitu ya. Saya akan minta kepada pimpinan PLN DIY Jateng untuk memberi kalimat terakhir, tapi saya mencoba meresume kecil seperti ini. Jadi dalam hidup ini sebenarnya semua yang kita sebut negatif, apakah itu gagal, apakah itu kekurangan, kelemahan, fitnah, apapun saja yang kita sebut kemudorotan atau apapun yang gelap-gelap dan yang gagal-gagal dan seterusnya, sesungguhnya itu semua merupakan sumber energi asal kita alhamdulillahi sehingga memproduksi cahaya. Itu sangat jelas di PLN. Tidak mungkin cahaya ini kita nikmati tanpa ada pengelolaan positif dan negatif. Jadi asal semua kita alhamdulillah, kita akan oleh Allah diberi hidayah berupa cahaya. Amin ya rabbal alamin. Kita minta dengan sangat mungkin diakhiri dengan Cak Nun, atas nama PLN secara keseluruhan, saya mewakili teman-teman, terima kasih atas begitu banyak diberikan malam ini. Kepada teman-teman yang hadir, saya sekali lagi gak nyangka kalau sebanyak ini. Saya minta maaf, mungkin bahkan tempat pun barangkali gak cukup. Insya Allah kalau diberi kesempatan kita akan undang lagi, barangkali di Solo atau Kudus barangkali, yang kantornya lebih luas dari ini. Mudah-mudahan Cak Nun berkenan, entah waktunya kapan. Sekali lagi terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi alhamdulillah rabbil alamin. Beliau ini sudah mengundang Kiai Kanjeng dan saya ketiga kalinya. Pertama di Bekasi, kemudian di Bandung, dan empat kali. Jadi empat itu kurang sempurna kalau tidak menjadi lima, ya insyaallah. Ya ini antara guyon tapi juga serius gitu ya. Antara serius tapi juga kemesraan. Jadi ya kita jangan ambil satu sisi saja, mari kita ambil keseluruhannya, kebulatannya. Karena puncak ilmu itu bukan sudut pandang, tapi lingkar pandang. Jadi Anda melingkari Ka'bah itu untuk memperoleh sudut yang tidak terhingga dan sisi yang tidak terhingga. Itulah hakikat kehidupan. Setelah Ka'bah Anda kelilingi, maka di situ puncak energi Anda akan dapatkan. Itu sebabnya Anda jangan terlalu kos dekat dengan Ka'bah, karena di situ ada gardu listrik yang luar biasa kuatnya, sehingga Anda naik anu kok malah kowe ngelu dhewe, malah iso ngenah kowe gitu. Duh wes kok Ka'bah ning kene wae lah. Nek arep umroh rono, nek ora iso rono ya Ka'bah kon rene. Yang penting Ka'bah itu berada di dalam jiwa dan kesadaran, bukan begitu? Gitu. Meskipun administratifnya tetap di Mekah. Tapi jangan lupa bahwa Allah bukan kok terus kos di Ka'bah itu. Allah itu adalah, Ka'bah adalah sebuah makna yang engkau bawa pulang setelah haji dan umroh. Bahwa Ka'bahnya tetap di situ secara simbolik, itu menunjukkan bahwa Ka'bah yang sejati adalah yang sudah engkau dirikan di dalam jiwa, akal, dan batinmu. Kan kira-kira gitu ya. Insya Allah, Allah ada di dalam dirimu, ada di dalam cintamu, ada di dalam relung jiwa yang terdalam dari kesadaranmu. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita minta doa, dipimpin doa oleh Pak Muzamil. Tapi sebelumnya saya ingin tetap ngeyel satu soal satu lagi. Mbak Yuli, saya mohon mimpin. Kita ini sangat butuh husnul khotimah. Ini kalau keliru kita memanage tanggal 22 Mei, kita bisa su'ul khotimah. Oleh karena itu, saya mau berkorban apapun saja, termasuk dilaporkan polisi, di apa segala macam, tidak masalah. Asalkan itu menimbulkan husnul khotimah bagi Republik Indonesia. Saya pernah bikin doa tahun awal 90-an, doa mohon kutukan, isinya adalah, saya mau ya Allah dikutuk. Saya mau terkutuk, saya mau sengsara kaya apapun, asalkan dengan kesengsaraan itu bangsa Indonesia bisa engkau limpahi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aku tidak penting, saya tidak ada masalah gitu ya. Maka saya hanya penting kalau saya bermanfaat, kalau saya berfungsi. Fungsi saya bukan fungsi teknis dan bukan fungsi birokrasi, fungsi saya adalah fungsi menemanimu dengan cinta, menemanimu dengan proses mencari ilmu, menemanimu dengan mempertebal imanmu, istiqomah dan keseimbangan hidupmu. Wassama'a rofa'aha wa wado'al mizan. Kita adalah bagian dari langitnya Allah Subhanahu wa taala dan Allah meletakkan keseimbangan. Maka siapapun berusahalah untuk tetap seimbang supaya Anda tetap berada dalam kompatibilitas dan gelombangnya Allah Subhanahu wa taala. Mbak Yuli, saya minta ya Allah ridha, mudah-mudahan kita semua mendapatkan husnul khotimah, kemudian kita dipimpin doa Pak Muzamil, singkat saja. Terus nanti salamannya kalau boleh Pak, ibu-ibu, mbah-mbah, ibu-ibu, mbak-mbak sama adik-adik kecil ya, yang laki-laki ngalah, insya Allah gue ndak gue terus diwakili oleh anak saya yang 18 tahun sudah memeluk saya, anggapan gue tak peluk kabeh gitu ya. Nah kalau ada waktu ndak apa-apa, tapi kan ini kan kantor serius iki, sesuk isuk ya kudu buka, ora njur kok bontek ke nganti subuh ning kene kan ya mesak ke kantore kan, nek gue kan celor nanti penggawean gitu ya. Jadi kantor, jadi kita hormati semua ya, dan sudahlah bismillahirrahmanirrahim, sudah kita khusnudzon. Mbak Yuli mohon ya Allah ridho bersama-sama kita khusyuk. Mudah-mudahan Anda dikhusnul khotimahkan oleh Allah di segala bidang. Tidak hanya dalam akhlak dan akidah, tapi juga dalam budaya dan ekonomi, nafkah dan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Yo. Allah biha, ya Allah biha, bihusnil khatimah, ya Allah biha. Alhamdulillahirabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu wa fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa midarihil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha bab ar-ridha wa taysir wa taghliqu biha nabab ash-sharri wa ta'sir wa taqulu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir wa atif qulubal alamin bi asrim alaina wa albisna qabulan bisal mahad. Ya Allah, melalui lidah, melalui lisan tusanmu engkau berjanji bahwa selama dalam bulan Ramadan ini kau akan melimpahkan rahmat sebanyak-banyaknya yang tidak pernah engkau turunkan di muka bumi di luar Ramadan. Kami semua ya Allah mohon semua ya Allah rahmati ya Allah. Rahmati hatinya, rahmati pikirannya, rahmati ilmunya, rahmati rezekinya ya Allah. Dan engkau juga berjanji akan melimpahkan barokah selama dalam bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami semua ya Allah. Berkahilah hidup kami, berkahilah keluarga kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah apapun yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, kau juga berjanji bahwa setiap malam dari malam-malam Ramadan akan ada orang-orang yang kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang kau bebaskan dari neraka. Jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang kau bebaskan dari api neraka. Jadikanlah kami semua ya Allah orang-orang yang kau bebaskan dari neraka. Ya Allah, engkau berjanji di dalam bulan Ramadan ada malam yang lebih baik dari 1000 malam. Ya Allah, pertemukanlah kami semua dengan malam itu. Pertemukanlah kami semua dengan malam itu. Pertemukanlah kami semua malam itu. Dan kami memohon kepada engkau ya Allah, jadikanlah negara Indonesia negara seperti yang engkau kehendaki, negara seperti yang Nabi Muhammad kehendaki. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nafsiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Teman sekalian, malam ini mudah-mudahan betul-betul Allah menuntaskan kasih sayangnya kepada kita berupa rizki, pertolongan, tuntunan, dan perlindungan. Kita bisa bersalaman maksimal 20 menit, saya mohon izin, supaya semua khatam hatinya, imannya, cintanya, istiqomahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon semua berdiri, para pasukan Ma'iyah berbaris di depan. Hasbunallah.